Seterusnya, Khawarij. Khawarij. Dikatakan Wahabi ini Khawarij. Kenapa? Ini pandangan sebahagian ulama, kita setuju yang disebutkan dalam ulama yang berbeza dengan Wahabi, mengatakan mereka ini Khawarij. Satu, kerana mereka bermudah-mudah mengkafirkan umat Islam. Bab ini, saya sekali lagi, saya minta maaf rakan-rakan Asy'ariyah. Saya tak minta maaf dengan rakan-rakan Suwajah lah. Tak apa, saya minta maaf dengan rakan-rakan Asy'ariyah. Kita berkawan, tapi kita kena akui. Ada pandangan mazhab yang keras. Ada dalam Wahabi dan ada dalam Asy'ariyah. Sebahagian ulama Asy'ariyah yang mengkafirkan orang atas alasan orang itu beriman bahawa makhluk ada quwwah tabi'iyah yang Allah bagi pada dia dan Allah boleh cabut pada bila-bila masa, ini menjadikan ramai orang masuk dalam daerah kafir. Betul. Demikian juga sebahagian daripada ulama Wahabi yang mudah-mudah, sebahagian mereka yang disebutkan tadi, mudah-mudah mengkafirkan orang dalam masalah tawassul dan sebagainya, sebahagian daripada mereka, ini tak boleh. Ya. Tapi apakah Wahabi sahaja yang nak kena hentam, Asy'ariyah tak kena hentam? Tak adil lah macam tu. Perkataan macam diucapkan oleh Imam Syirazi, faman i'taqada ghaira ma asharna ilayhi min i'tiqadi ahli al-haqqil muntasibina ila al-imam Abi Ahsan Asy'ari radhiyallahu anhu fahuwa kafir. Tak boleh perkataan begini. Dan kadang-kadang ulama besar juga menghadapi masalah yang sama. Contohnya fatwa Imam Syafi'i berkaitan dengan daripada siapa kita ambil jizyah. Kata Imam Syafi'i, jizyah diambil daripada Yahudi dan Nasrani, Majusi. Orang yang tak ada agama, tak boleh ambil jizyah. Sama ada suruh dia masuk Islam, ataupun mereka dibunuh. Dengan ihtiram kita kepada Imam Syafi'i, pembacaan beliau yang tinggi kepada dalil. Tapi fatwa ini mesti diperbetulkan. Sebab itulah Syekh Al-Buti dalam kitab jihadnya, membetulkan. Pandangan ini tak boleh diterima, mesti dibetulkan. Al-Qaradawi dalam fiqhul jihad dia juga membetulkan. Demikianlah ihtiram kepada para ulama. Walaupun ulama besar ada perkataannya yang tak betul ataupun yang tak boleh diterima. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh mudahlah. Al-Imam Ibn Hazmin, dia punya hentam Asy'ariyah ni sangat teruk dia hentam. Tuan-tuan, kalau baca Asy'ariyah pun tak terima dia. Dia kata ucapan-ucapan yang teruk yang tak patut diucapkan. Tapi Al-Zahabi bila mengulas tentang dia, Al-Zahabi kata menerima dia. Ilmu dia yang tinggi itu diambil dan diterima. Perkataan dia yang tak betul itu tak boleh. Itu ditolak. Demikianlah cara kita berinteraksi dengan orang. Jadi berkaitan dengan kafir, saya minta maaf. Kalau sebab kafirkan orang ni nak keluarkan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, sila Asy'ariyah dengan Wahabi, dua-dua keluar. Kalau sebab kafir, sebab mudah takfir. Jangan buat drama. Kata tak, kita tak takfirkan orang dengan mudah. Telah berlaku. Abu Dhar Al-Harawi telah kafirkan orang. Itu berkaitan dengan takfir. Hadis fitnah dari Najat. Ha, ini selalu dibawa. Nabi SAW bila sahabat datang. Saya tak ada masa untuk nak panjangkan ini. Saya pergi kepada isu yang kedua. Sebenarnya ada mekyar, mekanisme Muhammad bin Al-Wahhab untuk kafirkan orang. Saya rasa mereka tahu lah kot sebab mereka kata Muhammad bin Al-Wahhab senang kafirkan orang. Nanti kita pergi dalam sesi soal jawab. Cuma saya nak pergi pada yang kedua sekarang ni. Hadis fitnah dari Najat. Fitnah dari Najat. Baik, ada beberapa hadis. Antaranya, sahabat datang, Nabi SAW kata, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman. Sahabat bertanya, wa fi najdina, Najat macam mana? Nabi kata, fiha zalazil. Di situ akan berlaku kegoncangan. Wa minha tatla' qarnu syaitan aw kama qal. Dan di situ juga akan keluar tanduk syaitan. Kebanyakan ulama mereka faham. Al-Khattabi juga sebut, Najat di sini dalam konteks ini maksudnya dataran tanah tinggi menghala ke timur Madinah, Iraq, Iran dan sebagainya. Najat ada dua maksud. Satu, Najat tanah tinggi. Kalau berdiri di Madinah, tengok dataran tanah tinggi itu menghala ke Iraq dan Iran. Satu maksud. Yang kedua, ada tempat yang nama dia Najat. Ada tempat yang namanya Najat. Baik, apa maksud Nabi? Konteks. Apabila Nabi SAW kata, Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman. Syam tu apa? Kawasan sekarang Jordan, Syria, Palestin. Kawasan yang besar. Yaman di bawah, sebahagian bawah. Bawah Saudi termasuk Yaman di zaman tu. Oman termasuk juga. Nabi kata, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Sahabat, confused. Najat macam mana? Tuan-tuan bayangkan, kalau orang kata dekat kita, limpahkanlah rahmat ke pantai timur dan juga utara. Pantai timur dan juga utara. Apa yang terbayang dalam kepala kita? Kenapa pantai timur dan utara? Selatan mana? Kan? Kita akan tanya, selatan macam mana? Maksud kita apa? Selatan maksudnya Johor, Melaka. Itu maksud kita. Ada tak orang yang ada akal bila dia dengar, berkatilah pantai timur dan utara. Dia tanya, selatan macam mana? Maksud dia bandar Tasik Selatan. Ada tak? Ataupun Salak Selatan. Come on lah, orang tengah cerita pasal dua region, soalan mestilah kena mengenai dengan region. Itu yang sahabat buat. Apabila Nabi kata berkati negeri Yaman, berkati negeri Syam, sahabat tanya, Najd macam mana? Najd adalah kawasan Iraq dan Imur, timur, di timur Madinah yang lebih tinggi. Sama besar dengan Syam, sama besar dengan Yaman. Takkanlah Nabi cerita pasal Syam dengan Yaman, sahabat Nabi nak tiba-tiba nak tanya tentang Najd, kampung Najd tu macam mana? Tak betul tafsiran ni, walaupun cuba dipaksa. Itu berkaitan dengan hadis fitnah datang dari Najd. Sebagaimana kata Khattabi, Khattabi adalah ulama yang sangat dihormati oleh kiai, banyak kutip dari Khattabi. Najd ni bukan tempat nama Najd. Najd ni kawasan timur. Cukur kepala. Katanya Wahabi suka cukur kepala orang. Ini dijawab dalam Durasaniyah anak Muhammad Abdul Wahab. Apa katanya? Budaya kami macam tu, memang kami cukur kepala. Bukan kami beribadat dengan cara cukur kepala, dia sebut. Budaya kami begitu. Sebahagian sejarah menyebutkan bahawa mereka ni ada masalah. Rambut mereka tak bagus dan juga kalau panjang, habuk akan datang. Shape rambut mereka tak elok. Mereka cukurlah budaya mereka. Bukan mereka menjadikan itu sebahagian daripada agama. Saya, tu lah kalau cerita bab begini. Nabi SAW sebut tentang khawarij dai hitam. Simatul khawarij, dalam banyak asar sahabat, maka saya asar sahabat mengatakan simatul khawarij dari hitam. Bolehkah saya pergi kata kat mana-mana tokoh dari hitam hang khawarij? Tak kena, jangan kutip satu. Jadi budaya mereka adalah mereka cukur kepala. Dan apakah mereka memberontak? Tak. Zaman Muhammad bin Abdul Wahab, dia di Najd. Najd pada ketika itu bukan di bawah kekuasaan Turki Uthmaniyah. Jadi tidak ada isu pemberontakan di situ. Kita boleh buktikan kemudian. Seterusnya, isu terakhir, isu perang. Banyak menumpahkan darah katanya. Banyak menumpahkan darah, oleh itu keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, kita buat perkiraan. Muhammad bin Abdul Wahab, dalam masa 48 tahun dia mula perang, 58 sampai 1206, dia terlibat dalam 163 perperangan. Dia kafirkan orang, orang kafirkan dia balik. Fair, square. Kalau keluar berdari semua, boleh keluar semua sekali. Keluar berdari sunnah. Tapi dalam peperangan 163 peperangan ni, kita kira dia membunuh, terlibat kematian lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Boleh rujuk dalam Unwan al-Majd fi Tarikh al-Najd. Okey. Dia ni banyak bunuh orang. Keluar berdari sunnah berjamaah. Apa pula yang dilakukan oleh tokoh Asy'ariyah? Iaitu Ibn Tumat. Ibn Tumat di Maghrib, dalam 7 peperangan dia di Maghrib, 9 tahun, dalam tarikh Dimash disebutkan dia bunuh lebih daripada 200 orang. 200 ribu orang, Asif. Ini disebutkan oleh Ibn Kathir sebut, dalam beberapa hari sahaja dia telah membunuh 70 ribu orang. Beberapa hari, satu occasion. 70 ribu orang mati dibunuh. Mula-mula dia perang di satu perkampungan, orang yang minum arak. Disebutkan dalam tarikh Dimash dengan tafsir. Orang tu minum arak, dia perangi mereka sehingga mereka tak minum arak. Kemudian dia pergi ke perkampungan kedua, dia isytiharkan perang kepada raja di tempat tu. Kerana apa? Kerana mereka dituduh mujassimah. Mereka dituduh mujassimah. Bahkan ramai penulis sejarah yang mengatakan bahawa mereka itu hanya mengikut nas. Kerana tuduhan mujassimah, ratusan ribu nyawa telah dibunuh oleh Ibn Tumat. Tak apa, saya tak ada masalah. Saya tak nak kaitkan dengan Ibn Tumat. Tak apalah, tak mau. Tapi tak adillah kalau kamu hentam Wahabi habis-habisan, sedangkan ini kamu angkat sebagai tokoh. Buku Ibn Tumat ni siapa cetak ni? Aqidah Mursyidah, tulisan Ibn Tumat, dicetak oleh ASWG ni, lambang siapa ni? Kamu angkat orang ni sebagai tokoh? Kamu hentam orang lain yang terlibat dalam perang? Macam mana ni? Seterusnya, itu peperangan yang berlaku antara Ibn Tumat. Dan kita kena faham satu benda, ideologi keganasan tidak ada kaitan secara langsung, bukan kaitan secara langsung dengan dengan akidah ataupun madhab seseorang. Sebab keganasan ini cross madhab. Jangan tertipu. Jangan menjadikan kelompok minoriti di mana-mana sebagai sasaran untuk kata, ah, kelompok ni lah pengganas. Kelompok inilah yang selalu melakukan keganasan. Ni kena jaga. Siapa ada kawan polis, bagi tahu, berhati-hati. Kalau tidak, kita akan biarkan keganasan yang paling besar bermaharajarila, kita sentiasa menjadikan hadaf kita kelompok-kelompok minoriti. Lihat sejarah, kita akan lihat dengan jelas. Di Malaysia sendiri, contohnya di Malaysia, cerita Al-Ma'unah ni, tuan-tuan semua tahu. Cerita Al-Ma'unah. Apa yang jadi? Amin Al-Ma'unah, ini dalam rakam, boleh tengok, boleh cek dalam YouTube, ada video didedahkan. Apabila dia ditanya oleh DCP Abdul Razak, pasal apa yang hang perang ni? Apa katanya? Aku dapat arahan daripada orang atas. Siapa orang atas? Nujabak ke? Wali jenis, wali budalak ke? Wali Raus ke? Siapa? Dia tak boleh nak jawab. Dia pengetahuan dia tekat tu je. Boleh tak saya ambil ni, saya kata, tarikat-tarikat yang percaya ada arahan langsung daripada wali di atas menyebabkan berlaku keganasan. Saya boleh buat kalau nak buat begitu. Bukti jelas. Dia bukan Wahabi ya. Dia bukan Wahabi. Dia mengikut arahan para wali. Ini trend tarikat. Tapi tak adil lah kalau saya nak letakkan kesalahan pada keseluruhan tarikat di atas kefahaman orang yang salah faham. Demikian juga di sebelah sana juga mesti berlaku adil. Kalau bunuh orang ni tuan-tuan, nak cerita pasal bunuh orang. Tersilap page. Tuan-tuan bayangkanlah. Dia pun marah kan, Muhammad Abdul Haq terlibat dalam perang, bunuh orang. Dalam 9 tahun dia bunuh berapa orang tadi? 4,000, 5,000 orang. Ni saya nak cerita dalam satu occasion seminggu. Seminggu, satu occasion. Di Medan Raba'ah di Mesir. 2,000 orang terbunuh. Ataupun kurang sikit. 2,000 orang dalam satu occasion, seminggu. Okay? Siapa yang menghalalkan perbuatan ini? Ali Jumaah. Mufti Ali Jumaah. Apa katanya? Bunuh lagi orang ikhwan. Tak apa. Saya boleh faham dan saya boleh justify fatwa Dr. Ali Jumaah. Walaupun dia salah pada ketika itu. Memang salah. Dah lah jatuhkan kerajaan yang sah. Junta tentera jatuhkan. Tentera bunuh orang. Mufti pun kata tak apa. Bunuh lagi ikhwan. Kerajaan tu dilantik dengan undi. Saya boleh bersifat keras menghentam beliau habis-habisan dan mengaitkan tindakan beliau dengan syairah. Boleh. Tapi kita tak nak buat begitu. Sebab itu perkataan keganasan, perkataan takfir, kena berhati-hati. Kalau nak gunakan perkataan ini, dia akan melibatkan dan kena pada ramai orang. Seterusnya, ini berkaitan dengan Ibn Tumat. Saya pinjam jawapan daripada Dr. Aiman. Katanya, bila orang cerita pasal Ibn Tumat bunuh orang, berperang dan sebagainya, katanya peperangan dan pertumbahan darah adalah sebuah perkara yang biasa terjadi kepada mereka seperti catatan sejarah yang merekodnya. Kadang-kadang seseorang itu dipaksa berperang demi hidup. Kerana tidak, ia akan dibunuh dan dinasti yang berkuasa, dia akan dibunuh oleh dinasti yang berkuasa. Dalam buku ni, muka surat 16. Amboi, bukan main dengan Ibn Tumat boleh justify. Zaman dia berbeza, keadaan dia berbeza, jadi kita kena menerimalah perbezaan itu. Dengan Ibn Tumat, boleh? Saya tak kisah, tapi dengan Muhammad bin Abdul Wahab, kenapa tak boleh? Saya bukan nak main isu game macam dulu. Dah verify tak dengan anak Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau nak tanya soalan tu, tak habis ya? Kita boleh buat, tapi saya tak nak main game macam tu. Dan seterusnya, ini jawapan yang dibuat oleh Dr. Aiman. Jawapan Kiai Idul Zamli pula katanya, setelah dia tahu dan dia baca tentang semua kerosakan yang dilakukan oleh tokoh Asy'ariyah ini, katanya umat Islam Asy'ariyah tidak pernah menjadikan Ibn Tumat sebagai ulama mu'tabar dalam mazhab Asy'ariyah. Tak pernah pula. Bahkan umat Islam tidak banyak mengenal ketokohan beliau. Ini kata Kiai Idul Zamli. Dalam akidah mursyidah pula katanya, pada akhir-akhir ini nama Ibn Tumat menjadi bahan tohmahan dan ikon yang dianggap negatif. Lebih-lebih lagi kitab ini dipuji oleh banyak sekali ulama seperti Imam Subki, Imam Sanusi dan lain-lain. Mana satu nak pegang ni? Singa Swaja ke? ARG ke? Tentang Ibn Tumat. Poin saya, kalau tentang pembunuhan, orang lain buat juga, jangan salahkan satu kelompok. Kalau tentang takfir, ramai orang buat takfir ni. Kita tak boleh ubah, kita tak boleh ubah orang di luar sana. Kita tak boleh ubah pandangan ulama' lama. Tapi kita boleh berdiri matang di tengah-tengah. Sebagaimana Ahmad Taib buat, walaupun kita tak setuju dengan dia. Terima semua dalam lapangan ahli sunnah wal jamaah. Maturidi, Asy'ariyah, Salafi. Terima semua, itulah penyelesaian dia. Kalau kita nak main kafirkan setiap kelompok, keluarkan, sesatkan setiap kelompok, kita takkan selesaikan apa-apa masalah pun. Atas masalah-masalah ijtihad. Dan orang yang melikut, mengikut kelompok ini sebenarnya tak tahu pun tafasil yang kamu sebutkan tadi. Mereka tak tahu. Jadi ini yang saya nak tekankan, ringkasnya, pada pandangan saya, aliran Wahabi ada perbezaan dengan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidi. Okay? Ada perbezaan, betul. Adakah mereka ekstrim? Ada mereka ekstrim di sebahagian tempat. Sebagaimana mazhab lain juga ada ekstrim. Tapi apakah itu membolehkan keluarkan mereka dari ahli sunnah wal jamaah? Tak boleh. Dan kerajaan Malaysia juga takkan buat begitu. Jadi saya berhenti setakat ini dulu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Salman. Kita atas pembentangan yang tidak mencapai pun. Jadi kita teruskan dengan rehat selama 10 minit sebelum sesi kedua interogasi bermula.